أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفراد، وتكبر لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا الله، آمين يا قاضي الحاجات، مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجدتنا ولمسيحنا ولجماعتنا ولجميع أهل القبور والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان، وأمتنا بالإيمان، وسرنا بالإيمان، ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم سددنا مع الإيمان. اللهم اجعل بلادنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة المسلمين، وقيامنا قيام الضعيفين، وركوعنا ركوع المتواضعين، وسجودنا سجود المتضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونياتنا نيات المخلصين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا، وبيئة في جسدنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رجبنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ورحمة بعد الموت. اللهم من علينا في سفرة الموت، والنجاة من النار والأفواج والكتاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة بفكر الفاتحة بكلمة الفاتحة يا فرج الهام يا واصف الهام يا من للبر فيغفر ويرحم ويا دافئ البلاء يا الله ويا دافئ البلاء يا رحمن ويا دافئ البلاء يا رحيم. إفنا من كل بلاء الدنيا وجاب الآخرة دعواهم فيها سبحان الله ما تحياكم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا وظهرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa-apa yang telah kita baca, apa-apa yang telah kita lakukan ini benar-benar mendapat ijazah daripada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga dalam pelaksanaan zikrullah ini kita dari hari ke hari makin meningkat sehingga tentang masalah mengisytiharkan nama Allah akan tetap terpatri dalam hati kita, sehingga tujuan daripada zikir itu tidak akan lari kemana-mana, namun memang itulah tujuan perjalanan kita. Kemudian setelah itu marilah kita lanjutkan pertemuan malam hari ini setelah kita melaksanakan zikrullah dengan tausiah keagamaan yang nanti akan dipandu. Kemudian saya sampaikan bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya dengan itu kita berserah diri kepadanya. Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain kecuali Ia, tempat satu-satunya kita bergantung, menyerahkan segala asa dan harapan kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini memberikan kedamaian pada hati kita, memberikan kehusukan di dalam ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, karena kita senantiasa berharap kepada Allah agar diberikan anugerah yang tertinggi di dalam Islam, yaitu khusyuk di dalam segala amalan-amalan ibadah, terutama sekali di dalam ibadah sholat. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Rasulullah Habibullah, utusan Allah, kekasih Allah yang diutusnya ke atas dunia ini untuk menyempurnakan segala apa-apa yang ditakdirkan Allah atas seluruh makhluknya, terutama sekali kita orang-orang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka wajiblah bagi kita menyaksikan Allah, dan wajib pula bagi kita menyaksikan dalam bentuk mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan terutama sekali orang tua kami Bapak Haji Barik sebagai sesepuh di pondok kita ini. Kemudian yang saya hormati dan muliakan saudara-saudaraku seiman, seakidah, seamalan, sejamaah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat ridha Allah dunia dan akhirat, mendapatkan daripada Allah karunia keikhlasan di dalam beribadah, kehusukan di dalam ibadah, dan mendapatkan ketentraman, kedamaian jiwa, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyambung taklim kita tentang fadilah ilmu, maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang mana-mana ilmu yang wajib sesungguhnya yang berkaitan dengan hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Hadis ini tidak ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara ulama mengenai kesohihannya. Satu, kesohihan itu artinya kebenarannya. Jadi hadis ini tidak ada perbedaan pendapat ulama. Satu, tentang kesohihan hadis ini. Yang kedua, tentang matan hadis ini atau isi hadis ini. Juga tidak ada pertentangan di antara ulama kita. Tak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa tidak wajib menuntut ilmu. Tidak ada. Di sini keistimewaan hadis ini. Ya. Artinya, dari segi kesohihan hadis ini tidak ada pertentangan di antara ulama. Yang kedua, dari isi kandungannya, matan hadis ini pun demikian. Nah, tidak ada perbedaan. Semua ulama-ulama kita mengatakan, siapapun ulamanya, mengatakan ilmu itu memang wajib. Sesuai dengan hadis Rasulullah ini. Kesepakatan. Semua. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan di awal, daripada ulama-ulama salaf, jadi kalau dibilang ulama-ulama salaf itu ulama-ulama sebelum adanya mazhab-mazhab. Itu disebut ulama salaf. Artinya ulama yang terdahulu. Ulama yang awal-awal. Ya, itu disebut ulama salaf. Jadi ulama-ulama salaf ini berbeda pendapat mengenai ilmu mana yang wajib itu. Nah, di situ. Karena memang kita tahu di dalam Islam ini ada beberapa furuk-furuk ilmu. Cabang-cabang ilmu. Ya, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu qiraat, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, para ulama kita ini mengklaim bahwa yang dimaksud wajib di situ menuntut ilmu adalah ilmu yang mereka kuasai kedisiplinannya. Jadi ulama fikih mengatakan yang wajib itu adalah ilmu fikih. Ya. Ulama tauhid mengatakan yang wajib itu adalah ilmu tauhid. Ulama-ulama ilmu kalam mengatakan yang wajib itu ilmu kalam. Demikian seterusnya. Jadi setiap ulama mengklaim bahwa yang wajib itu adalah ilmu yang mereka kuasai itu. Nah, di situ saja perbedaannya. Tapi mengenai wajibnya menuntut ilmu tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi ilmu yang mana yang wajib tadi itu, mengingat adanya cabang-cabang ilmu dalam Islam ini, di situ yang ada perbedaan di awal. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa tahun kemudian, ya, lahirlah Imam Al-Ghazali dengan kitabnya yang dia tulis yang paling terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi, kitab Imam Al-Ghazali ini banyak. Tapi yang paling populer dan yang paling dikenal oleh umat Islam ini adalah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi Imam Al-Ghazali adalah imam besar yang dikenal oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, terutama lebih khusus lagi oleh orang-orang tasawuf. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini seorang ulama yang lebih cenderung, lebih dominan dia kepada ilmu tasawuf. Tetapi ulama-ulama fikih sekalipun banyak yang begitu bersimpati kepada Imam Al-Ghazali. Jadi dia diterima oleh semua golongan, diterima oleh banyak kelompok. Kalau tetap yang tidak menerima tetap ada. Tapi secara mayoritas Imam Al-Ghazali diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Baik orang-orang tasawuf maupun orang-orang di luar tasawuf. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam bab ilmu atau fadilah ilmu, dia menjelaskan yang wajib itu dia bagi dua. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, wajib menuntut ilmu itu dibagi dua. Karena wajib atau fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia jelaskan, ada ilmu itu yang wajib ain menuntutnya, ada ilmu itu yang fardu kifayah menuntutnya. Selama ini kita tahu kalau fardu kifayah itu soal urusan jenazah semata-mata. Sesungguhnya tidak. Fardu kifayah mengurus jenazah itu adalah kewajiban orang-orang hidup terhadap orang yang sudah mati. Itu namanya kewajiban fardu kifayah, pekerjaan yang fardu kifayah. Sedangkan di dalam ilmu yang wajib itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Itulah ilmu yang fardu ain menuntutnya di satu sisi lagi ilmu yang fardu kifayah menuntutnya. Dia menjelaskan, ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang wajib tiap-tiap orang menuntutnya. Tidak boleh tidak. Nah, dibagi dua. Ada ilmu yang fardu ain menuntutnya. Ada ilmu yang fardu kifayah menuntutnya. Ilmu yang fardu ain menuntutnya adalah ilmu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dia tidak sebutkan apa ilmunya. dia tidak sebutkan. Ya. Sedangkan ilmu yang fardu kifayah menuntutnya adalah ilmu yang mendatangkan kemanfaatan kepada seluruh umat. Dia tidak sebutkan apa nama ilmunya. Jadi Imam Al-Ghazali membagi dua ilmu tadi. Yang pertama, wajib ain, fardu ain. Artinya, tiap-tiap orang wajib menuntutnya. Kalau dia menuntutnya, dia berpahala. Kalau dia tidak menuntut ilmu yang fardu ain itu, dia berdosa. Nah, itu arti fardu ain tadi. Wajib pribadi. Kalau secara singkatnya saya sebutkan, fardu ain itu wajib pribadi. Jadi ada ilmu yang wajib setiap orang, tidak boleh tidak. Mesti dia tuntut. Nah, ya. Dia tidak sebutkan Imam Al-Ghazali apa jenis ilmunya. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang fardu kifayah menuntutnya, yaitu ilmu-ilmu yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada seluruh umat. Apa nama ilmunya, Imam Al-Ghazali juga tidak sebutkan. Ilmu yang fardu kifayah menuntutnya artinya, apabila ilmu yang mendatangkan kemanfaatan ini, kemaslahatan ini kepada umat sudah dituntut oleh satu orang atau beberapa orang saja, maka umat Islam tidak berdosa yang lain. Jadi kalau saya bilang ilmu yang fardu kifayah ini cukup perwakilan saja. Kalau sudah ada perwakilan yang menuntut ilmu-ilmu yang mendatangkan kemaslahatan umat, maka tidak berdosa umat yang lain yang tidak menuntutnya. Jadi kalau dapat kita redaksinya, kita lebih singkatkan, kita lebih padatkan, ilmu yang fardu ain tadi, ilmu yang wajib pribadi tiap-tiap orang. Sedangkan ilmu yang fardu ain tadi menuntutnya, ilmu yang wajib secara kelompok atau sudah ada yang mewakilinya. Cukup dengan perwakilan. Tidak ubahnya seperti fardu kifayah pada jenazah, pada mayat. Nah, kalau sudah ada yang mengerjakannya, mayat itu sudah dikerjakan, sudah ada yang memandikannya. Nggak mungkin satu kampung memandikannya, Pak. Ada satu kampung 1000 orang, tapi yang memandikan mayat itu nggak mungkin 1000 orang. Paling 3, 4, 5 orang. Dimandikan jenazah oleh 4, 5 orang. Kemudian dikafani jenazah oleh 4 atau 5 orang. Kemudian disolatkan jenazah oleh beberapa orang, tidak seluruh orang kampung. Kemudian dikuburkan ini jenazah oleh beberapa orang juga. Tidak seluruh kampung ini yang melaksanakan, menyelenggarakan fardu kifayahnya, diwakilkan, dikerjakan oleh beberapa orang, maka orang yang mengerjakan ini sudah menolong yang lain, sehingga yang lain tidak berdosa. Tetapi seandainya tidak ada satupun orang kampung yang menyelenggarakan ini fardu kifayah, sehingga ini mayat tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka seluruh orang kampung itu berdosa. Ini sekira-kira padanan daripada ilmu yang fardu kifayah tadi. Ya. Nah, kalau saya lebih merincikannya, kira-kira ilmu yang fardu kifayah ini adalah ilmu-ilmu lain daripada ilmu agama, tetapi membawa kemaslahatan, kebaikan kepada umat. Ini disebut ilmu yang fardu kifayah. Misalnya, ilmu kedokteran, Pak. Ilmu kedokteran ini fardu kifayah. Karena ilmu kedokteran ini mendatangkan kemaslahatan kepada orang banyak, umat manusia. Seandainya orang Islam sudah ada yang belajar ilmu kedokteran, Pak, beberapa orang saja, kita yang tidak belajar ilmu kedokteran tidak berdosa lagi, Pak. Nah, ilmu ekonomi juga begitu, Pak. Sudah ada beberapa orang saja yang umat Islam ini menuntut ilmu ekonomi, belajar ilmu ekonomi, maka kita yang tidak belajar ilmu ekonomi itu tidak berdosa lagi. Seandainya seluruh dunia ini tidak ada lagi orang yang belajar ilmu ekonomi orang Islam, berdosa kita semua, Pak. Sebab ini ilmu kemaslahatan umat. Demikian ilmu pertanian, demikian ilmu biologi, dan lain-lain yang mendatangkan kebaikan kepada umat manusia, apabila tidak ada orang Islam yang menuntutnya atau belajar tentang ilmu itu, berdosa kita semua. Ini kira-kira yang dapat saya jabarkan tentang ilmu yang fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Ratusan tahun kemudian, jadi Imam Al-Ghazali belum sebut. Ulama salaf, kalau kita urut lagi, hadis Rasulullah mengatakan, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kemudian ulama salaf berbeda pendapat tentang ilmu yang mana yang wajib tadi. Kemudian di masa Imam Al-Ghazali, dia sudah mulai rincikan. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Tapi belum sebutkan namanya. Ratusan kemudian lahirlah kitab yang bernama Kasaful Asror. Nah, di dalam kitab Kasyaful Asrar dijelaskan mana ilmu yang wajib fardu ain tadi. Mana ilmu yang wajib tiap-tiap orang menuntutnya. Kalau dia tidak tuntut ilmu itu berdosa dirinya, tidak termasuk orang lain. Nah, itu fardu ain. Ilmu itu wajib tiap-tiap diri kita menuntutnya. Kita menuntutnya berpahala, tidak menuntutnya berdosa. Maka di dalam kitab Kasyaful Asrar dijelaskan, ilmu yang fardu ain menuntutnya, ilmu yang wajib tiap-tiap orang menuntutnya, yang pertama adalah ilmu tauhid di dalam kitab Kasyaful Asrar. Jadi lebih rinci. Saya bikin metodologi seperti ini supaya enak kita mengurutnya. Dari awal, tengahnya, berikutnya seperti apa, sampai akhirnya. Nah, di dalam kitab Kasyaful Asrar yang berapa tahun berlalu setelah kitab Ihya Ulumuddin, dan bagi kita kitab Kasyaful Asrar itu juga sudah ratusan tahun berlalu ditulisnya. Nah, di dalam kitab Kasyaful Asrar dijelaskan ilmu yang fardu ain menuntutnya, yang tiap-tiap pribadi wajib menuntutnya itu ada tiga. Nah, ada tiga. Yang pertama ilmu tauhid. Wajib tiap orang menuntut ilmu tauhid. Kalau dia tidak belajar ilmu tauhid, maka dia berdosa. Tidak bisa diwakilkan. Orang lain belajar, kita tidak belajar, kita berdosa. Kita belajar, orang lain tidak. Yang tidak belajar itu berdosa. Ini fardu ain. Beda dengan fardu kifayah. Ilmu tauhid fardu ain. Tiap-tiap orang wajib menuntut ilmu tauhid. Apa yang dibahas dalam ilmu tauhid? Atau apa pengertian ilmu tauhid? Ya. Secara bahasa atau terminologi bahasa, tauhid itu berarti mengesakan. Yang dalam istilah agama kita, tauhid itu adalah ilmu tentang mengesakan Allah. Nah, jadi kalau ditanya, apa itu ilmu tauhid? Ilmu tentang mengesakan Allah. Karena di dalam Islam ini esensi yang paling penting itu mengesakan Allah, Pak. Bedanya agama Islam dengan agama-agama lain itu di sini. Satu-satunya yang mengesakan Allah agama di atas dunia ini, itu agama Islam. Agama lain boleh jadi dia bilang Tuhannya satu. Tapi dia buat gambarnya, dia buat patungnya. Nah, dia buat patungnya. Kalau dia buat patungnya nggak mungkin satu, Pak. Kalau ada 10 orang penganut agama itu dia buat patung tiap rumahnya. Berarti Tuhannya kalau ada 10 rumah udah 10, Pak. Tapi dia bilang Tuhannya satu. Nggak masuk di akal. Islam tak boleh Tuhannya dipatungkan. Islam tak boleh Tuhannya digambarkan. Jadi, di dalam Islam mentauhidkan Allah, mengesakan Allah betul-betul, Pak, dari zahir sampai batinnya. Dari lidahnya tauhid, matanya tauhid. Artinya apa? Mengesakan Allah secara lisan, mengesakan Allah secara penglihatan, mengesakan Allah secara pendengaran. Yang lain tidak mungkin yang diesakan itu mulutnya Tuhan berapa? Satu. Tapi dalam perbuatannya tidak satu. Di sini. Jadi kalau ditanya orang, apa ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu mengesakan Allah. Ya. Ilmu mengesakan Allah itu disebut ilmu tauhid. Tetapi ada dua. Ya. Di dalam kitab perukunan lagi yang saya baca, ada dua esensi daripada ilmu tauhid ini. Yang pertama, ilmu tentang mengesakan Allah, yang kedua ilmu tentang mengagungkan, membesarkan Rasulullah. Jadi kalau dalam kitab perukunan ada dua ini. Hikmah daripada ilmu tauhid. Yang pertama mengesakan Allah. Yang kedua mengagungkan Rasulullah. Nah, jadi mengagungkan Rasulullah termasuk ke dalam bahasan ilmu tauhid juga. Walaupun secara umum ini tidak terlalu banyak dipakai. Tapi saya lebih condong juga ke sini. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang mengesakan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Kenapa? Karena syahadat kita dua, Pak. Maka disebut syahadatain, dua penyaksian. Bukan wahdatain, bukan penyaksian yang bukan penyaksian yang satu. Dua saksian kita. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Jadi ada dua kesaksian. Jadi saya lebih cenderung kepada tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang mengesakan Allah dan ilmu yang mempelajari tentang mengagungkan Rasulullah. Nah, jadi yang pertama menurut kitab Kasyaful Asrar ini, yang wajib ain itu yang pertama ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhidlah kita belajar bagaimana mengesakan Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya, asma-Nya, namanya, semua harus diesakan. Nah, ini ilmu tauhid. Mengesakan apa yang pertama zatnya, kedua sifatnya, ketiga perbuatannya, keempat namanya. Jadi sekurang-kurangnya yang kita esakan dalam ilmu tauhid ini empat. Namanya, sifatnya, perbuatannya, namanya, asma-Nya. Jadi pertama zatnya. Saya ulangi, maaf. Yang pertama zatnya, sifatnya, perbuatannya, namanya. Jadi empat ini kunci daripada ilmu tauhid, mengesakan Allah. Sa kalau bahasa kita. Satu, kalau dalam bahasa kita, sa dalam bahasa Sanskerta itu tidak apa, Tuhan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu cuma satu. Yang pertama esajatnya. Apa arti esajatnya? Zat yang laisa kamitslihi syai'un. Zat yang tidak sama dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Yang kedua sifatnya. Yang ketiga perbuatannya, af'alnya. Yang keempat namanya. Yang insya Allah lebih lanjut nanti dalam taklim-taklim yang akan datang ini akan kita bahas. Pada hari ini kita kan hanya merujuk dulu kronologis. Tata cara atau bagaimana situasi dan kondisi tentang fadilah daripada ilmu ini. Kita belum bahas ke materi secara substansinya atau esensinya. Nanti mungkin insya Allah waktu yang lain akan kita bahas. Nah, maka yang kedua, ilmu yang wajib ain itu adalah ilmu fikih. Jadi yang pertama ilmu tauhid dulu, Pak. Yang kedua ilmu fikih. Apa maksud ilmu fikih? Kalau fikih itu secara bahasa berarti ilmu fikih itu kepahaman. Ya, secara bahasa paham, mengerti artinya. Nah, jadi fikih, ya, dia ahli fikih, orang yang paham, orang yang mengerti gitu. Jadi fikih itu maknanya secara bahasa, secara lugat itu artinya paham. Tetapi dalam terminologi Islam, di dalam kaedah-kaedah Islam, ilmu fikih itu dimaksudkan adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Nah, apakah hukum-hukum ibadah atau hukum-hukum muamalah? Jadi hukum itu kalau secara besar bagi dua lagi. Ya. Hukum ibadah itu hukum bagaimana pengabdian, tata cara penyembahan, pengabdian seorang hamba kepada Allah. Nah, itu disebut hukum-hukum tentang ibadah, hablum minallah. Kemudian ada lagi hukum-hukum muamalah, hukum-hukum antara sesama manusia, diatur. Di dalam fikih itu diatur apa? Bagaimana hubungan kepada Allah, pelaksanaan tata ibadahnya, diatur. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, tata caranya ini diatur di dalam ilmu fikih. Atau sebagian orang mengatakan ilmu fikih ini ilmu syariat. Jadi ada yang mengatakan ilmu fikih ini ilmu syariat. Nah, ya. Jadi kalau bilang fikih ilmu syariat, ada yang menyamakan itu. Walaupun mungkin kalau ditelusuri lagi ada perbedaan-perbedaan. Tapi kita sekarang mengkaji secara umum dulu. Secara umum kalau orang bilang ilmu fikih maksudnya ilmu syariat. Kalau orang bilang ilmu syariat maksudnya ilmu fikih itu. Dan sekira-kira itu yang ada di masyarakat sekarang. Tapi kalau mau dikembangkan lagi tentunya akan nanti lebih rinci lagi tentunya akan bisa nanti pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, baik. Jadi yang kedua itu wajib ain. Tiap-tiap diri wajib menuntut ilmu fikih, belajar ilmu fikih. Yes. Tidak boleh tidak. Kita mengerjakan sesuatu pasti dengan ilmu. Tidak mungkin tidak dengan ilmu. Saya ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan pada taklim yang lalu. Yang saya katakan bahwa hal-hal kecil yang kita kerjakan dalam ibadah ini akan menjadi besar di sisi Allah kalau dilandasi perbuatan amal dan ibadah itu dengan ilmu. yang kecil kita buat, yang sepele kita kerjakan, yang ringan kita buat, tapi dengan ilmu kita kerjakan, dia akan besar di sisi Allah. Kebalikannya, amal-amal, ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan cara berat, dengan cara besar, tapi tidak dengan ilmu, ini akan kecil di sisi Allah. Tentunya kita berharap, tentunya kita berkeinginan, tentunya kita bercita-cita. Bagaimana pula ia amal-amal yang besar yang kita kerjakan ini menjadi besar di sisi Allah. Kan itu harapan kita. Dengan saya ceritakan di awal tadi, dengan ilmu, amal kecil yang kita kerjakan menjadi besar di sisi Allah. Tanpa ilmu kita beramal, beribadah, besar kita anggap kecil di sisi Allah. Tentunya yang paling ideal bagi kita, yang kita cita-citakanlah amal besar yang kita kerjakan dengan ilmu. Pastilah teramat besar penilaiannya di sisi Allah. Penilaiannya. Bukan berarti kalau kita buat amal besar Allah jadi besar. Kalau kita buat amal kecil Allah jadi kecil. Kalau kita tidak beramal Allah tak berarti. Bukan. Besarnya nilai yang diberikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya ibadah yang kita buat ini tidak ada manfaat bagi Allah. Allah tidak besar dengan sholat kita. Allah pun tidak kecil dengan orang yang tidak sholat. Manfaat itu kembali kepada kita, mudarat itu juga kembali kepada kita. Nah, inilah ilmu fikih. Nah, ya. Jadi yang kedua dalam kitab Tasawuful Asrar ini, wajib ain itu adalah apa? Ilmu fikih. Yang ketiga, ya, yang wajib ain juga adalah ilmu usuluddin. Di dalam kitab Kasaful Asrar disebutkan kitab usuluddin. Jadi usuluddin itu artinya usul atau asal atau pokok-pokok agama. Nah, jadi kalau tanya apa itu usuluddin? Ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok agama. Pokoknya. Atau dasarnya. Jadi usuluddin itu dasar-dasar agama. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama. Disebut kalau ilmu usuluddin itu secara umum ilmu tasawuf juga. Jadi di dalam kitab Kasyaful Asrar disebutkan ilmu usuluddin. Jadi kalau sekarang orang bilang tasawuf, ada orang bilang usuluddin, itu maknanya secara umum lagi kita kembali sama dengan fikih dan syariat. Nah, gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang membicarakan tentang akhlak atau tasawuf tadi. Apa yang seperti disampaikan oleh Pak Bari tadi. Ya. Ilmu yang berbicara tentang akhlak atau adab. Adab tentang apa? Adab seorang hamba kepada Allah dan adab hamba dengan hamba. Artinya bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada sesama manusia. Tetapi stresinya bukan adab zahir. Nah, di sini bedanya. Memang dia mengatur adab, memang dia mengatur akhlak. Tetapi esensinya bukan adab zahir. Adab zahir itu diurus oleh fikih. Yang dimaksud di dalam ilmu usuluddin ini mengajarkan tentang adab dan akhlak, di sini adab dan akhlak secara batiniah. Kalau adab secara zahiriah kepada Allah ditentukan dalam fikih. Tetapi adab secara batin kepada Allah dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi, kalau kita mau urut, ya, ilmu pertama tadi yang wajib ain adalah ilmu tauhid. Objeknya Allah, gitu kira-kira. Ya, objeknya Allah. Ya, objek itu maksudnya sasarannya. Ya. Bukan maksudnya kayak pandangan kita, kok bikin objek aja aku, bukan begitu. Objek ini artinya sasarannya. Di ilmu tauhid ini yang dipelajari, bahasannya itu tentang Allah, itu maksudnya. Objeknya itu Allah. Di dalam ilmu fikih, objek bahasannya, topik bahasannya itu tata cara kita beribadah. Di dalam ilmu tasawuf, objeknya itu kolbun, hati. Hati. Di sini main hati. Jadi, adab kita kepada Allah dari segi batinnya, hati kita. Adab kita kepada manusia juga batinnya kita. Jadi tiga ilmu ini di dalam kitab Kasyaful Asrar wajib ain dipelajari. Tidak boleh tidak, Pak. Tidak boleh pincang. yang dikandaki oleh matan hadis tadi, yang dimaksud oleh matan hadis tadi, Pak, bukan pandai dan pintarnya. Bukan wajib pintar, bukan wajib pandai, wajib belajar, berbeda. Tidak semua orang belajar sama pintar, tidak. Satu orang guru punya 5.000 murid, tidak sama kepintaran 5.000 murid. Kita punya anak enggak usah 5.000, kita punya anak 3, 4, 5. Tak sama, Pak, tingkatnya. Kepintarannya satu ayahnya, satu mamanya, tidak sama. Jadi Allah pun tahu, Allah tidak beratkan kita dengan apa yang tidak kita bisa kerjakan. Tidak. Allah adil. Allah sangat-sangat mengerti. Dia tidak akan berikan kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan. Makanya Allah tidak katakan pintar itu menjadi wajib. Menuntutnya. Pintarnya tidak, Pak. Tidak pintarnya. Maaf cakap, menuntut ilmu ini ngantuk saja pun ada pahalanya. Tidur orang menuntut ilmu ini sambil tidur dia, ada pahalanya. Maka saya bilang kepada ibu-ibu, bapak-bapak jemaah saya bilang, saya lebih senang saya mengajar ibu atau bapak tidur daripada ibu atau bapak cerita cakap-cakap, saya bilang. Kenapa? Karena saya kasihan nengok bapak, ibu cakap-cakap, saya ngajar. Saya lagi cakap, ibu cakap. Saya lagi cakap, bapak cakap, saya bilang. Saya kasihan. Kenapa? Karena pulangnya yang dibayar cuma saya. Bapak cakap di sana, enggak dibayar. Ibu cakap di sana, enggak dibayar. Kan kasihan. Lebih bagus tidur. Tidur pun dapat ibadah. Nah, inilah hebatnya menuntut ilmu. Dan kata Rasulullah, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dianggap mati fi sabilillah. Di jalan Allah maksudnya. Luar biasa. Bukan pandainya, Pak. Bukan. Bapak datang ini, di majelis ini, ada yang kerja dari satu hari, saya tahu persis ini. Banyak di antara kita rata-rata pagi sampai sore tadi kita baru pulang kerja. Ya. Capek kita di pekerjaan, letih kita di pekerjaan. Kita masih sediakan waktu lagi datang lagi kemari untuk majelis ini, majelis ilmu ini. Sampai di sini kita lelah, Allah tahu. Jadi Allah bukan nilai kita dengan di majelis ilmu ini, Allah bukan nilai kita yang pertama, yang siapa yang paling pintar nilainya tinggi, tidak. Bukan. Ketika Ustaz memberikan tausiah, ketika Ustaz memberikan ceramah, pengajian, yang mendapat nilai yang paling tinggi di antara jemaah itu yang paling tinggi jihadnya, bukan yang paling pintar. Siapa yang paling tinggi jihad di antara kita? Apa jihad itu? Kesungguhan. Ya terus terang, di antara kita ada yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore tadi dia kerja. Di antara kita ada yang kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada yang jadi jam 12 sampai jam 5 sore. Sama-sama datang kemari, ya kan? Yang dinilai Allah bukan siapa yang paling nangkap, Pak. Yang dinilai Allah siapa yang paling jihad. Ya udah pasti yang dari jam 6 kerja sampai jam 5 sore baru pulang, Pak. Dia yang paling berat nih. Apalagi yang paling jauh. Yang di sini yang paling jauh, Pak, saya dari Kuala Tanjung. Maka yang paling tinggi, mohon maaf, saya ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini bukan sombong, mohon doa ini. Yang paling jauh kan saya, Pak. Betul, Pak Jibari ya. Yang paling jauh saya dari Kuala Tanjung. Subhanallah. Ya, itu tadi bukan bangga, doa. Kan boleh, Pak. Kalau saya dapat nilai yang paling tinggi, kan boleh kan, Pak? Bapak nggak marah kan? Kalau bapak marah saya pulang. Apalagi kalau masir marah, mana tahan aku. Nah itu. Ya. Jadi bukan pintarnya. Tapi janganlah begitu terus punya niat. Aku dan akhirnya gak pintar, gak apa-apa kok. Ya jangan diniatkan, Pak. Nah kan ini jadi masalah. Innamal amalu biniat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Kalau niatnya, wis lah aku anggar datang. Wah ilah, nek wis teko kan gak itu apa-apa pun. Yo. Nah, gak ada ilmu pun yang gak apa-apa, yang penting kan datang aja dapat. Ya jangan diniatkan. Ya niatnya tetap yang baik. Jadi niat itu doa sebenarnya. Ya jangan saya bilang gitu, maksudnya itu kan yang minimal. Tentunya kita mau hasil yang maksimal. Jangan diniatkan. Ya. sama kayak orang berdoa. Doanya udah betul Pak kepada Allah. Minta tempat minta sudah betul. Isi permintaan salah. Nah, ini ya, sebagian orang sudah betul tempat minta kepada Allah. Isi permintaan salah. Contoh yang paling sederhana. Anaknya sakit. Baru lahir mungkin umur 5 bulan, 6 bulan. Sakit Pak. Dia doa, ya Allah sembuhkan anakku ini, bandel pun gak apa-apa katanya. Ha. Tempat minta wes bener. Iya kan? Sudah tepat tempat minta. Ya, isi permintaannya yang gak tepat. Kan ada ini Pak. Yang diinginkan Allah itu doa seperti Nabi Ibrahim Pak. 70 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak Ismail. Sebelum dikaruniai Ismail, senantiasa doa Ibrahim itu apa? Rabbi habli minas salihin. 70 tahun Pak. Ya Allah, anugerahkan aku dengan anak yang soleh. 70 tahun Pak. Enggak berubah. Tempat minta tidak berubah. Isi permintaan pun tetap yang baik. Nah, makanya saya ingatkan lagi kepada kita. Jangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Alah udahlah biar aja bodoh aja lah. Jangan, itu niat kita. Sebagian besar niat kita apa yang kita cita-citakan itu Allah kabulkan. Ah, ya makanya guru-guru tasawuf, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah berpulang, kan mengajarkan kepada kita seperti itu. Tetap minta kepada yang tepat Allah dan minta isi yang benar kepada Allah. Walaupun sebagian orang lagi udah tempatnya salah, permintaannya pun salah Pak. Nah, itu enggak kita bahas lah itu. Nah, karena dalam tasawuf, seperti apa yang pernah sering disampaikan oleh ayah dulu kan, baik, lebih baik, terbaik, gitu. Bukan kaji salah benar. Baik, lebih baik. Jadi di sini kita bicara masalah kualitas, Pak. Baik, lebih baik, terbaik. Nah, kita bicara masalah kualitas. Jadi ilmu ini menentukan kualitas, Pak. 4 rakaat sholat orang yang berilmu dengan 4 rakaat sholat orang yang gak berilmu itu beda. Kualitasnya Pak. Rakaatnya sama. Wah. Ya kan? Itu dari segi ilmu. Baru nanti kualitas dari segi ikhlas lagi. Jadi kualitas itu bisa ditinjau dari beberapa hal. Kan gitu. Karena kita ini babnya tentang ilmu ya saya soroti dari segi ilmu. Nanti kalau saya bicara ikhlas, ya saya soroti dari segi ikhlas, kan begitu. Ya. Nah, beda, Pak. Sampai-sampai dalam satu hadis, ya satu riwayat, Rasulullah mau tidak masuk dalam masjid, itu ngelihat jin, ngelihat iblis, di pintu masjid. Mau masuk ragu, mau pergi ragu. Antara masuk, mundur, maju. Masuk, mundur, maju. Iblis itu ragu-ragu di pintu masjid. Rasul nanya, kenapa kau di situ ragu-ragu? Kok gak masuk atau gak pergi aja? Apa sih iblis ini bilang? Setan ini. Sesungguhnya aku sebenarnya mau menggoda orang yang di dalam yang lagi sholat. Loh kok goda yang sholat? Kata Nabi. Tapi aku takut aku katanya. Sama yang tidur. Loh kok lebih takut sama yang tidur daripada yang sholat? Iya, yang sholat itu gak pakai ilmu. Yang tidur itu pakai ilmu. Aku takut dengan yang lagi tidur. Tapi ilmu di sini tentunya kan juga perlu juga dikaji ilmu apa, kan gitu. Nah, kan itu. Tapi secara umum dulu kita bicara. Tentang ilmu apa, itu nanti. Makanya panggil lagi Pak saya. Kalau mau dibahas itu. Nah, ilmu yang mana? Kan gitu. Ilmu yang mana? Sehingga takut. Demikian. Sampai-sampai pun Allah di dalam Al-Quran. Kita sama-sama hafal ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia, demikian juga para malaikat-malaikat dan orang-orang yang dianugerahi dengan ilmu yang mampu menyaksikan Allah itu menegakkan segala sesuatu dengan adil. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini sekira-kira tausiah kita pada malam hari ini menyambung tausiah kita yang lalu tentang fadilah ilmu. Insya Allah selama beberapa waktu yang akan datang kita masih bicara tentang ini dari